Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian, khususnya di pagi hari ini, di hari Ahad ini, Allah telah gerakan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majlis ilmu, menuju majlis zikir. Mudah-mudahan segala kebaikan yang ada di majlis ini dilimpahkan kepada kita sekalian, kepada keluarga kita sekalian, kepada sahabat-sahabat kita sekalian, walaupun lahirnya hanya tidak hadir di tempat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, majlis-majlis ilmu yang dibangun banyak sekali, alhamdulillah. Akan tetapi ada tanda-tanda dari majlis ulama akhirat. Majlis ulama akhirat itu artinya majlis pembinaan ulama akhirat sebagai pewaris para nabi. Ada berapa tanda-tandanya? Ini sebagai bentuk mukadimah sebelum kepada materi pokok. Majlis ulama akhirat, sebab ulama akhirat menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayahnya adalah pewaris para nabi. Di mana di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan dengan diutusnya nabi kita tercinta minadh-dhulumat, bentuknya jamak, minal zulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, menuju kepada satu nur atau cahaya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah, atas perintah Allah, mengeluarkan umat dari zulumat, kegelapan-gelapan, zulmun itu gelap. Yang dimaksud gelap di sini gelap secara batin. Banyak sekali kegelapan. Ilan nur, menuju kepada satu cahaya. Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula majlis ulama akhirat sebagai kelanjutan dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengeluarkan dari zulumat kezaliman menuju cahaya. Mana saja di antara zulumat, yang pertama adalah minasyaki ilal yakin. Syak, ragu, gamang dalam hati kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada janji-janji Allah, ragu. Bapak ibu sekalian, kalau ragu jalannya gimana? Perhatikan, kalau ragu jalannya mantep ke depan, maju terus atau bagaimana? Maju, mundur, maju. Jadi sikap orang yang syak, yang ragu, maju mundur, maju satu langkah, mundur satu langkah. Maka akan dikeluarkan dari hati sifat syak, ragu, ilal yakin, kepada cahaya keyakinan. Coba Bapak Ibu sekalian ukur saja majelis-majelis ilmu yang ada. Kalau kita duduk di situ, kemudian yang tadinya ada ragu kepada janji-janji Allah, ah surga masih lama lah, jangan-jangan gak ada. Yang menyampaikan surga aja belum pernah ke surga, apalagi ngomongnya begitu. Ada yang ngomong gitu gak? Itu yang diomongin dalam hati banyak. Nantilah urusan akhirat mah. Yang penting sekarang. Yuhibbunal ajilata wa tazarunal akhirah. Mencintai yang sekarang, menunda yang nanti. Menyepelekan yang nanti, yang akhirat. Kalau kita punya syak ragu dengan Allah, termasuk dengan janji-janji Allah, duduk di majelis ulama akhirat, Allah keluarkan ragu, Allah datangkan yakin. Pulang dari sini, menggebu-gebu keyakinannya, pokoknya nanti malam sepertiga malam mau tahajud, mau baca Quran, mau bergerak beribadah, seluruh panca indera mau digerakkan kepada ketaatan. Berarti tumbuh apa di sini? Yakin. Terus apa saja yang dikeluarkan bentuk dari zulumat, dari kegelapan dalam hati? Minal ghaflah, dari lalai hati kepada Allah. Ilal yaqdoh, menjadi bangkit hati kita menghadap kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, zikir kita sudah banyak atau masih sedikit ini? Hati kita banyak ingatnya, banyak goplahnya, banyak lalainya. Nah, dengan duduk di majelis ulama akhirat, sifat goplahnya, lalainya, maka Allah ganti dengan cahaya berbentuk yaqullah. Terjaga hatinya, melotot hatinya, ada ainul basiroh, hatinya punya mata, sensitif, bangkit. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampai di mana tuh ya? Sampai di mana barusan? Allah keluarkan dari hati yang goflah, yang lalai, kemudian Allah datangkan yaqdoh, bangkit, terjaga hatinya. Lalu apalagi yang termasuk zulumat yang akan dikeluarkan oleh Allah lewat majelis ulama akhirat? Minar rugbah ilal zuhdi, dari hati yang dikuasai dengan oleh kecintaan kepada dunia, dalam hatinya uang, uang, uang, di mulutnya duit, duit, duit. Kata orang Tasik, kayak marmot wiridannya. Tahu marmot, bapak-bapak, ibu-ibu, binatang marmot? Apa sih bahasa Indonesia-nya marmot itu? Marmot juga. Wiridannya gimana tuh marmot kalau pengen dikasih makan? Kata orang Sunda, telinganya duit, duit, duit, katanya. Kasih saja apa? Rumput, diem tuh. Lapar, duit, duit, duit lagi. Hati yang dikuasai oleh dunia, kecintaan kepada dunia, rugbah fi dunia, cinta kepada dunia. Dengan duduk di majelis ulama akhirat, Allah ganti, keluarkan cinta daripada kepada dunia. Ila zuhdi, jadi zuhud hatinya, hatinya cinta kepada Allah. Harta berlimpah, ini yang diharapkan umat akhir zaman. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, catat. Rasulullah SAW berharap umat akhir zaman dikayakan oleh Allah. Tadi ada program apa tuh tadi? Dengar-dengar. Oke apa? Wah, oke. Oke-nya ke surga. Jadi bekal apa? bekal ibadah. Kenapa jamaah sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap di akhir zaman umatnya kaya, tapi kaya yang mana dulu ini? Masih koma ini. Kaya yang syukur. Cari kaya yang syukur susah. Mudah-mudahan dengan majlis ini Allah ciptakan entrepreneur, orang-orang yang kaya bersyukur kepada Allah. Sebab umat akhir zaman ini Allah bukakan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin larut manusia dengan kesenangan dunia. Ya, coba kalau zaman dulu Bapak Ibu sekalian, ya mau ke masjid jalan kaki. Sekarang mau kemana-mana mudah. Bapak kemarin kegiatan dakwah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Dari Jakarta ke Pontianak cuma 1,5 jam. Tapi pakai jalan darat dari Pontianak sampai ke Sampit 1 hari 1 malam. Gimana kalau jalan kaki? Dengan kemajuan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan rahmat dari Allah bagi umat akhir zaman. Kalau tidak terjaga hatinya, tidak terasuh hatinya, maka membuat semakin larut dengan kesenangan dunia. Mau apa saja bisa, mudah. Pintu dosa semakin terbuka lebar. Betul apa betul ini? Apalagi ya Allah di kota Jakarta. Apa aja ada di Jakarta. Katanya mau tidur tenang, katanya minum obat apa tuh? Alasan pingin tidur, susah tidur, cik, lihat, pingin lihat jidatnya, mana yang susah tidur? Ibu-ibu, susah tidur apa enggak? Mikirin apa sih susah tidur? Pegang tasbih! Setan kan anti tuh. Baru aja 1 putaran. Ya kalau dibiasain begadang, ya susah tidur. Biasa bergaul sampai larut malam, ya susah. Rasul menganjurkan, setelah sholat isya, makruh berbincang-bincang, kecuali taklim. Ngobrol, nanti kebiasaan. Ngobrolnya sampai jam 10, nanti jam 12, nanti jam 1. Bangunnya, boro-boro sholat tahajud, subuh pun bisa kelewatan. Sehingga dalam hadis-hadisnya makruh, ngobrol-ngobrol setelah sholat isya, kecuali taklim, zikir, dan wirid. Siap semua? No ngobrol after isya. Ya. Jangan ada ngobrol setelah sholat isya. Kecuali apa? Taklim atau wirid. Siap semua? Mau bangun kita sepertiga malam? Mau kita memburu makom mahmuda, makom terpuji? Jam berapa makom terpuji itu? Jam 6 bangunnya. Jam berapa makom mahmuda? Sulusulail, nispulail, sulusailail. Ada 3. 2/3 malam, setengah malam, sepertiga malam. Tergantung dari kesibukan di siang harinya. Itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi udah jadi jamaah thoriqoh, masa masih begadang. Ya, masih ngobrol ngaler ngidul. Nauzubillahi min dzalik. Pegang tasbih, dekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Ya, jadi yang ketiga, lewat majlis ulama akhirat, Allah keluarkan, apa tadi yang ketiga? Ar-rugbah fi dunya, cinta kepada dunia, diganti dengan az-zuhdu, zuhud. Zuhud itu artinya, hati tidak hubud dunia, walaupun menguasai harta. Jadi zuhud itu kemampuan yang Allah berikan memproteksi diri dari sifat buruk dari kehidupan dunia, dari harta, jabatan, dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga harta yang ada, jabatan yang ada menjadi bekal kita, sarana kita dakwah. Tadi Rasulullah SAW menyampaikan di akhir zaman berharap umatnya dikayakan, kayanya kaya syukur. Siap? Pingin kaya syukur? Pingin kaya syukur? Kurang mantap aminnya ini. Kayak ragu-ragu ini. Mau kaya syukur? Nah, gitu. Yang kedua, tadi karena kehidupan dunia semakin apa? Dimajukan oleh Allah, pengetahuan, teknologi, sehingga kesenangan dunia semakin terasa hebatnya, sehingga manusia banyak yang larut, yang rukbah di dunia, yang cinta dengan dunia. Maka kaum muslimin, umat Rasulullah SAW berharap dikayakan hartanya, tapi bersyukur kepada Allah, zuhud hatinya, tidak tertipu dengan kesenangan dunia, walaupun harta dimilikinya, walaupun perusahaan banyak diminisnya. Itu semua menjadi alat ibadah sekaligus menjadi dakwah kita. Wong lihat kaya perusahaan banyak, tapi rajin ke masjid, rajin zikir, dermawan. Jadi ini enggak? Buat orang lain jadi perhatian enggak? Jadi perhatian. Jadi dakwah, jadi syiar. Ini yang diharapkan. Ya dulu juga ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada salah satu gubernur yang pakaiannya itu apa? Pakaian yang mahal. Kendaraannya yang mahal. Lalu dipanggil oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah terhadap gubernur tersebut. Kenapa engkau berpakaian, berkendaraan yang mewah? Jadi jangan dulu suuzon. Ditanya dulu oleh Umar bin Khattab, apa alasannya? Sang gubernur menyatakan, aku menandingi kaisar-kaisar yang sombong, yang menolak agama Allah. Oh, jadi untuk menandingi apa? Pemimpin-pemimpin dulu, kaisar-kaisar yang bagaimana? Yang sombong dengan kekayaannya. Disombongin lagi dengan kekayaannya yang dipakai ibadah kepada Allah. Nah, ini dibutuhkan nih bagi akhir zaman ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan ya kita semua dikayakan oleh Allah. Kaya zohir, kaya batin, kaya ilmu, kaya segala-galanya kemanfaatan, kemaslahatan bagi umat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi jamaah sekalian, Allah lihat dulu. Coba sekarang baru dikasih segitu, sudah syukur apa belum? Atau banyak ngeluh? Ya. Jadi anggota Agnia Care didoakan oleh guru biar jadi Agnia. Jadi apa? Agnia itu apa? Yang kaya. Yang dikayakan oleh Allah. Jangan yang apa? Yang duafa. Harus meningkat dari duafa menjadi agnia. Dengan daftarnya saja sudah menjadi doa. Kita ingin dikayakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah. Biasa tangan di bawah, pingin tangan di atas. Mulia mana tangan di bawah dengan tangan di atas? Yadul ulya khairun min yadi suflah. Agama di akhir zaman, maqamadin ila bilmal. Tidak akan tegak agama di akhir zaman kecuali dengan harta yang dikendalikan, yang dikuasai oleh kaum muslimin yang amanah terhadap titipan dari Allah. Harta kita titipan, amanah bukan dari Allah. Atau merasa jerih payah kita. Seluruhnya adalah amanah, kepercayaan dari Allah. Nah, ini tantangan ibadah kita dan dakwah kita di akhir zaman. Ini sudah akhir-akhir zaman. Bahkan jamaah sekalian, di akhir zaman ini Rasulullah SAW berharap kaum muslimin ini menjadi imam, kaum muslimin ini menjadi subjek, menjadi fa'il. Di dalam apa? Panggung kehidupan bumi ini. Kita harus bangkit dari maf'ul, dari objek, kita harus menjadi subjek, kita harus menjadi fa'il. Ilmunya, pembinaannya, ini harus terus dilakukan secara intensif. Supaya apa? Kita menjadi pemimpin, kita menjadi imam di dalam kehidupan dunia ini. Kita sedih jamaah sekalian hari ini. Ekonomi dikuasai oleh siapa? Politik dikuasai oleh siapa? Budaya dikuasai oleh siapa? Peran-peran penting dalam kehidupan dikuasai oleh siapa? Nah, kita sekarang harus terus membina diri di majelis ilmu dan majelis zikir plus dengan ilmu pengetahuan, maka insya Allah Allah balikan roda ini akan terus bergerak dari bawah, akan kemudian bergerak ke atas. Nabi menyatakan khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wastiha qadaru au awaju. Sebaik-baik generasi umatku adalah di awal, di mana Nabi di Madinah menjadi pemimpin. Yang dipimpin Yahudi, Nasrani, bukan hanya kaum muslimin. Keadilan Nabi dirasakan oleh umat yang lain. Kebijakan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, diletakkan oleh Nabi di Madinah, yang tadinya Yasrib menjadi Madinah. Apa Madinah? Madinah adalah kota peradaban. Keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan. Ilmu berkembang. Itulah yang disebut dengan Madinah. Asalnya Yasrib, Al-Quran menyebut. Sebelum Madinah namanya kota Yasrib. Madinah artinya adalah kemajuan. Madinah artinya adalah modern. Modern yang positif. Jadi keadilan yang dibawa oleh Nabi, kebijakan yang diletakkan oleh Nabi, dirasakan oleh Yahudi dan Nasrani, sampai pada akhirnya penduduk Madinah menjadi Muslim semuanya. Kenapa? Terasa keadilan kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Nabi menyatakan generasi umatku di awal seperti tadi dan di akhir, di tengah-tengah antara yang awal dan akhir, masa kelam, a'waj, bengkok, akdar, keruh, kadaru. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, kita di akhir ini menjadi awal dari pergerakan kaum muslimin yang mengglobal, bahwa kaum muslimin harus bangkit dalam pengertian positif, harus meninggalkan kebodohan, harus mendapatkan ilmu, buang rasa ragu, tumbuhkan keyakinan. Kemudian erat persaudaraan. Nah, selanjutnya dari majlis ulama akhirat itu, minal adawah, dari permusuhan, ilal ukhuwah, menjadi persaudaraan. Jadi duduk di majlis ulama akhirat yang tadinya ada permusuhan, ya, unek-unek al-hikdu, permusuhan di antara umat, di antara kaum muslimin, dengan hadir di majlis ilmu dan di majlis ulama akhirat, Allah buang rasa permusuhan, Allah ganti dengan ukhuwah, persaudaraan. Jadi kalau di majlis ilmu misalnya ada, kalau ada ini juga, ya, kelompok yang lain sesat, kelompok yang lain ahli bid'ah, kelompok yang lain ahli syirik, hanya satu-satunya yang ahli surga. Itu kayaknya surga itu punya kakeknya itu. Nahnu alal haq wahum alal dolalah. Kami yang ada di atas kebenaran, mereka semua adalah sesat. Itu jauh dari majlis ulama akhirat. Membuat permusuhan, membuat jurang, gap semakin lebar di antara kaum muslimin. Tuding kafir sana, tuding sesat sana. Mengaku diri ada dalam kebenaran. Di balik itu, dari persaudaraan malah jadi apa? Permusuhan. Pulang ngaji itu, oh itu ahli syirik. Lihat yang ini, oh ini ahli bid'ah. Kalau duduk di majlis ulama akhirat berbeda. Yang tadinya memusuhi si A, memusuhi kelompok A, kelompok B, dengan duduk di majlis ulama akhirat, Allah buang rasa permusuhannya, Allah ganti dengan ukhuwah, persaudaraan. Kelompok yang ini saudaraku, yang itu kelompok itu adalah saudara kita. Itu adalah tanda yang pasti karena hadir di majlis ulama akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka itulah sebagai mukodimah untuk bisa membedakan mana majlis ulama akhirat, mana majlis ulama dunia, dan majlis ulama su. Jadi ada tiga ulama itu. Ya. Kenapa disebut ulama? Udah kadong disebut ulama. Udah kepalang kata orang disebut ulama. Maka Imam Al-Ghazali membagi tiga. Ada ulama akhirat, itulah ulama yang menjadi pewaris para nabi, yang melanjutkan risalahnya para nabi. Tadi sudah disebutkan ada empat, ada berapa? Baru empat atau berapa? Empat tanda-tandanya dengan duduk di majelis ulama akhirat tadi, keluar empat kegelapan, datang cahaya. Yang ketiga ada majelis ulama, yang kedua majelis ulama dunia. Quran yang dibaca, tafsir yang dibaca, hadis yang dibedah, akan tetapi larinya ke dunia, cita-citanya ke dunia. Dan yang ketiga adalah majlis ulama isu, ulama jahat. Ulama yang jahat. Dan Nabi menyebutkan ulama jahat itu lebih berbahaya daripada siapa? Daripada Dajjal. Aku lebih khawatir dengan ulama su dibandingkan dengan datangnya Dajjal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Bahkan jamaah sekalian, kalau sekarang itu bisa ditambah bukan lebih daripada tiga. Ada ulama komedian aja. Dari mulai duduk sampai salam. Ada yang begitu. Satu kata-katanya tuh supaya ketawa aja. Padahal dengan banyak ketawa yang tidak ada manfaatnya, tumitul qalb, membuat hati kita menjadi hati. Adapun Nabi, sahabat dalam majlisnya ada ketawanya, tapi lebih banyak apanya? Lebih banyak apanya? Menangisnya. Ya, sekali-kali ada ketawanya, tapi ketawanya itu produktif. Itulah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh majlis ulama akhirat. Nah, kita akan bahas pada pengajian Arba'in ini tentang maratibun nafs, martabat, level atau tingkatan nafsu manusia. Ya, siapkan catatannya. Apa yang disebut dengan an-nafs, nafsu atau an-nafs? An-nafs menurut bahasa artinya jiwa. Kita ini jiwa. Ya, kita adalah jiwa. Maka disebut an-nafs. Diri, an-nafs. Kalau hawa nafsu, keinginan diri. Namanya hawa nafsu, hawa yahwi. Hawa itu kecenderungan, an-nafs diri. Nah, para ulama yang membidangi ilmu tasawuf membagi nafsu itu ke dalam beberapa martabat atau level. Di sini ada satu kitab nama Jami'u Usul At-Turuq As-Sufiyah, kumpulan asal usul sumber dari tarikoh-tarikoh Sufiyah, tarikoh Sufi. Termasuk guru kita terdahulu Syekh Ahmad Ibn Idris juga membahas tentang martabat nafsu ini. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi pun membahas pula tentang maratibun nafs, martabat nafsu ini. Jadi ulama-ulama tasawuf membahas tentang martabat nafsu supaya kita sebagai murid di level mana ya nafsu kita. Siap muhasabah? Siap kita evaluasi? Siap kita koreksi? Ya. Di mana level nafsu kita? Ya. Siap menyimaknya nih? Yo. Tingkatan nafsu manusia ada tujuh. Tingkatan nafsu manusia ada tujuh. Pertama adalah al-ammaroh. Al-ammaroh. Nafsu ammaroh. Ini adalah nafsu level terbawah. Nafsu yang paling hina. Nafsu terbawah. Disebut nafsu apa? Ammaroh. Dari mana Al-Quran istilah itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la ammarotum bisu illa marahima rabbi. Sesungguhnya nafsu, pada umumnya nafsu, la ammaratun, pasti memerintahkan bisu'i kepada keburukan, illa ma rahimah rabbi, kepada kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, dirahmati Allah itu nanti level-level berikutnya. Kebanyakan manusia ada dalam level terbawah. Namanya nafsu ammaroh. Wasumiyat bil ammaroti li'annaha ta'muru bisu'i ala sahibiha. Kenapa nafsu terbawah ini dinamai dengan ammaroh? Karena sesungguhnya nafsu ammaroh itu ta'muru, memerintahkannya itu bisu'i kepada keburukan, ala sahibiha, kepada pemiliknya. Jadi nafsu yang pertama, nafsu ammaroh, di mana karakteristiknya selalu menyuruhnya itu kepada keburukan, kepada kejahatan. Dan setelah melakukan keburukan dan kejahatan itu, tidak ada penyesalan, tidak merasa salah. Bahkan orang saking ada dalam level ini, orang bangga dengan dosanya. Dia ceritakan, kalau segini mah gak ada apa-apanya. Dulu dosa saya, itu bangga ngomongin dosa di masa lalu. Atuh yang denger, segini belum apa-apanya ya. Ini dampaknya gimana? Jadi nafsu ammaroh ini terus menyuruhnya kepada kejahatan, tidak ada kebaikan. Bahkan setelah melakukan kejahatan, tidak merasa salah. Nah, banyak manusia di muka bumi ini ada dalam kategori nafsu ammaroh. Pantesan jamaah sekalian ya, banyak tindakan-tindakan jahat, buruk, macam-macam, dari korupsi, ya, kemudian apa tuh yang kemarin kejadian di Bekasi itu? Main hakim sendiri. Orang dibakar. Ya kalau kambing mah ya. Guling apa namanya? Guling kambing, enak gak? Ini orang dibakar. Korupsi. Disebutnya juga mega apa? Mega korupsi. Skandal. Triliunan. Bayangkan hak rakyat, tapi dia berani melakukan korupsi seperti itu. Sudah melakukan korupsi, gak ada tobatnya. Tahun depan ikut lagi korupsi, korupsinya berjamaah lagi. Dia berangkat umroh, gak merasa kalau itu adalah salah. Buktinya, dia melakukan lagi. Jadi nafsu ammaroh ini berbuat jahat, buruk, gak merasa salah. Bahkan sombong dengan kesalahannya. Itulah tingkat nafsu terendah. Nafsu ammaroh. Maka nafsu ammaroh ini ada 3 sifat. Di dalamnya ada 3 sifat. Pertama adalah sifat bahimiyah, sifat binatang ternak. Perhatikan binatang ternak. Ya, makan, apalagi setelah makan, minum paling juga, terus apalagi tidur, ada tahajud nggak? Sifatnya itu hanya sandang, pangan, papan yang dipikirkan, yang dikejar target dalam hidupnya. Sifat bahimiyah di dalam sifat dalam nafsu ammaroh ada sifat bahimiyah, sifat binatang ternak. Al-Quran mengingatkan mereka yang tidak memanfaatkan matanya, telinganya, termasuk hatinya, layab kohu nabiya, tidak mau memahami. Ula'ika kal'an'ami balhum adhallu. Mereka itu tidak ada ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang ternak. Bayangkan jamaah sekalian. Sifat bahimiyah. Al-Quran menyebutkan mereka adalah tidak ada ubahnya seperti binatang ternak. Yang dipikirkan hanya makan, isi perut, harta, uang, jabatan, main, terus aja seperti itu. Inilah sifat yang terdapat dalam nafsu ammaroh. Ayo Bapak Ibu sekalian, periksa-periksa diri kita, ada gak sifat bahimiyah? Bukan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini yang dipikirin hanya apa? Ya, seperti binatang. Yang kedua, sifat yang terdapat dalam nafsu ammarah itu adalah sifat syaitoniah. Apa sifat syaitoniah? Pinginnya itu menjerumuskan kepada orang lain. Pinginnya menyesatkan kepada orang lain. Ngumpul-ngumpul orang, numpuk-numpuk supaya sesat semua. Sifat siapa itu? Syaitoniah. Bukankah setan di hadapan Allah, biar aku jadi lanatullah, gak apa-apa. Tapi aku izinkan umurku panjang yang tujuannya, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semua manusia. Bayangkan sifat setan, jahatnya begitu. Jadi pekerjaan setan itu satu saja, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ternyata sifat itu pun bisa terjangkit dalam diri manusia. Yang level nafsu amarah punya sifat syaitonia. Mana lagi ya yang belum disesatkan? Mana lagi ya yang belum disesatkan? Ya, prihatin jamaah sekalian, sekarang banyak kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang macam-macam, ya, kesukaan-kesukaannya itu. Sebab manusia akan dikumpulkan dalam satu komunitas. Yang suka dengan ular, ada yang suka dengan ular? Dikumpulan, ketemu di mana-mana dengan apa? Pencinta ular. Ada geng, apa namanya katanya tuh? Geng motor. Begal. Kira-kira ustadz bisa gabung enggak dengan begal? Kira-kira kita seneng enggak? Ah, jangan lama-lama lah gaul dengan geng motor. Ya, tuh Pak Haji, siapa tuh? Ya, jangan lama-lama lah, sehari semalam aja. Ya, kira-kira sanggup enggak? Enggak betah kita. Minumnya minum yang keras. Ya, minum keras tuh besi dimakan, diminum gitu. Ngomongnya, udah. Ya. Nah, sifat syaitan ini sifat yaitu menyesatkan manusia. Dan yang ketiga, yang terdapat dalam nafsu amarah ada sifat sabu'iyah. Sabu'iyah. Sabu'iyah itu artinya binatang buas. Pinginnya apa? Mencelakakan, menerka, mencelakakan, mematikan, merusak nama baiknya. Banyak yang gitu. Membuat opini-opini, katanya sekarang begitu tuh. Membuat opini-opini. Kadang membuat fitnah, rekayasa. Supaya apa? Menghancurkan nama baik orang lain. Itu sifat dari sifat sabu'iyah. Coba lihat binatang predator sabu'iyah tuh. Ya, binatang buas, dari mulai matanya kelihatan enggak? Taringnya kelihatan enggak? Gimana? Tajam enggak? Tajam. Kukunya? Tajam. Semua untuk apa? Menerkam, mencabik-cabik, menghancurkan yang lainnya. Jadi enggak heran kalau sudah belajar ini. Oh, ada politisi itu. Ada politisi yang lawan politiknya, namanya juga lawan politik, dia hancurkan nama baiknya. Dia bikin rekayasa, bikin skenario. Untuk apa? Menjatuhkan. Nah, di sini. Sesama pengusaha saling menjatuhkan. Disebar fitnah. Oh, si itu cepat kaya, tuh laku. Kenapa? Karena punya pabrik tuyul. La haula. Pokoknya segala cara bentuk untuk menjatuhkan orang lain itu adalah terindikasi pasti punya sifat sabu'iyah. Nah, inilah tiga sifat jahat dan buruk su yang ada dalam nafsu ammarah. Anehnya udah berbuat jahat begitu enggak merasa salah, bahkan sombong. Sombong dengan dosanya. Biasanya orang sombong dengan apa? Harta. Ya, ada orang yang sombong dengan kecantikannya. Ini sombong dengan dosanya. Bangga dosanya banyak. Sifat apa? Sifat-sifat yang terkandung dalam nafsu apa namanya? Amarah. Coba cek diri kita. Ada gak sifat yang tiga tadi? Bahimiyah, syaitoniah sabu. Iya, insya Allah yang sudah ngaji, yang istiqomah akan lewat nafsu ini. Kalau dibukakan, dimukasafahkan, dibukakan, maka nafsu ammaroh ini, ya, walau nu nuriha azrok, maka si nafsu itu warnanya adalah azrok. Azrok itu apa? Abu. Jadi kalau dibukakan hakikatnya, akan kelihatan warnanya itu warna apa? Warna A? Biru. Biru apa abu? Lihat kamusnya, lupa lagi apa? Biru. Azrok warna biru. Nah itu kalau dari sisi hakikatnya. Kalau dibukakan orang yang memiliki nafsu amarah biru. Ya, bukan berarti kulit itunya, kulit wajahnya, tapi cahaya yang ada di dalam, aura yang ada di dalam nafsu ammaroh. Lalu yang kedua adalah an-nafsu al-lawwamah, masih jamak, masih wajahnya fa'alah. Tadi ammaroh, sekarang lawwamah. Wasumiyat bihadzal ismi li'annaha talumu sahibaha ba'da wuku'il maksiat aw musibah. Kenapa nafsu ini dinamai dengan lawwamah? Karena nafsu itu talumu, suka mencaci sahibaha, pemiliknya, yaitu dirinya, ba'da wuku'il maksiat awil musibah. Jadi kalau sudah terjadi musibah atau dosa, ada rasa nyeselnya. Nah, mulai ningkat ini. Nafsu apa namanya? Lawamah. Udah meningkat dari nafsu ammaroh kepada nafsu lawamah. Jadi kalau sudah berbuat salah, dia mencaci dirinya dalam pengertian menyesalinya. Dari mana istilah nafsu lawamah? Dari Al-Quran surah Al-Qiyamah. La uksimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah, aku bersumpah dengan diri, dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah artinya di mana dia kalau berbuat salah, maksiat atau musibah, talumu sahibah, dia mencaci dirinya, menyesali perbuatannya. Sudah ada peningkatan tidak? Ada peningkatan. Nah, nafsu lawamah ini walaupun masih jatuh kepada dosa, jatuh kepada dosa, tetapi ya, si dirinya itu menyesali atas perbuatan kesalahannya. Itu ya, nafsu lawamah itu begitu. Beda dengan ammaroh tadi, malah sombong dengan dosa. Ini berbuat dosa, ada sadar, dia menyesali bahwa perbuatan itu adalah salah. Nah, nafsu lawamah. Walanu nuriha aspar. Warna aura dari nafsu lawamah aspar, kuning. Ya, kalau tadi warnanya biru, sekarang kuning. Kalau dideteksi aura itu Allah bukakan, Allah kasapkan, maka nafsu itu ya auranya berwarna kuning. Yang ketiga, asalis wa an-nafsu mulhimah, ada malhamah atau mulhimah. Wasumiyat bihi li'annaha tulhimu sahibaha fi'lal khairat. Kenapa disebut nafsu lawamah? Karena si nafsu itu suka memberikan ilham, memberikan bisikan, gerakan kepada berbuat kebaikan. Nah, ini mulai meningkat. Jadi banyak dirinya itu menggerakkan, mengilhamkan kepada kebaikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Kalau nafsu di bawahnya tadi lawamah, belum meningkat kepada ketaatan, tetapi ketika berbuat salah, dia menyesali kesalahan itu. Tapi kalau nafsu mulhimah atau malhamah ini, banyak dorongan-dorongan, bisikan-bisikan dari nafsunya itu kepada fi'lal khairat, berbuat kebaikan, kebajikan, kebaikan, kebaikan. Dari matanya, menggerakkan telinganya, menggerakkan mulutnya itu kepada kebaikan, kebaikan, kebaikan. Mau nulis di Facebook, kan sekarang mah kakek-kakek juga punya Facebook. Bukan anak muda saja, betul enggak? Itu si nenek, wah lagi nulis Facebook curhat si kakeknya, ya si aki-aki itu. Siapa tuh yang suka curhat di Facebook? Salah ya, curhat kepada Allah. Apalagi ya Facebook dijadikan ya keburukan dan kejahatan. Jadikan Facebook media sosial itu untuk menyebarkan kebaikan dan kemanfaatan. Zaman sekarang itu kalau buat kebaikan, share kebaikan. Yo, dikirim tuh. Yo. Nah kembali, nafsu mulhimah, si nafsu itu mendorong, mengilhamkan, membisikkan banyak kepada kebaikan. Ya. Tahajud digerakkan, baca Quran, semua al-khairat kebaikan-kebaikan digerakkan, lahir dari dirinya, dari nafsunya itu. Wah ini sudah meningkat nih. Ya. Jadi banyak menjalankan perintah-perintah Allah. Ada di mana ya kira-kira kita ini? Di satu, di dua, di tiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira level nafsu kita ada di mana nih? Di ammarah, lawamah, mulhimah. Ah, jangan dulu, nanti jangan lu disimpulkan. Yang keempat, ar-rabi' an-nafsul mutmainnah. Yang keempat, level nafsu mutmainnah. Wasumiyat kazalik li'annaha itma'annat wasakanat min atrabiha. Kenapa nafsu itu disebut mutmainnah? Karena kondisi jiwanya itu sudah tenang, tenang, damai dari kegelisahan. Dari idtirob, dari gonjang-ganjing batin. Sudah lewat. Kalau yang di bawahnya, di bawahnya nafsu tadi, di bawahnya seperti mulhimah, walaupun senang dengan kebaikan, masih sering gundah gelisah. Gundah gulana. Ya. Tapi kalau sudah mutmainah, itma'annat, wasakanat min atrobiha. Tenang, damai, anteng. Antengnya kemana ini? Awas, di pengajian anteng-anteng. Anteng juga itu. Atau anteng, main game. Anteng. Anteng di mana ini? Tenang beserta Allah. Damai beserta Allah. Wahuwa ma'ana, dia Allah beserta kita. Wahuwa ma'akum aina makuntum. Dimanapun kita berada, beserta Allah. Ketika sendirian, gak merasa sendirian, yang keduanya Allah. Ketika kita berdua, gak merasa berdua, ketiganya adalah Allah. Di keramaian, hiruk pikuk di siang hari, di keheningan malam, dia merasakan Allah itu ada, Allah itu dekat. Sehingga damai sekali hatinya. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika proses hijrah ya dari Mekah ke Madinah, Nabi 3 hari 3 malam bersembunyi dulu, berstrategi di mana? Di gua, Gua Sur. Musuh nanya-nanya ke paranormal, dukun yang paling apa? Yang paling ampuh. Ya, bukan dukun lintuh penyakit matu. Ditanyakan, di mana tuh Muhammad sembunyinya? Sebab jalan menuju ke Madinah untuk mengikuti sahabat-sahabatnya enggak ada. Berarti enggak, belum berangkat ke sana. Pasti bersembunyi. Itu si paranormal tong. Oh. Paranormal kan begitu. Oh, bus. Apa tuh namanya yang bau-bau tuh? Oh, menyan. Kalau yang sunnah bukan menyan, yang wangi-wangian, termasuk yang alami, bahur, ya, gaharu, cendana. Oh, kemana Pak ada tuh gaharu yang murah di Kalimantan. Gurar goler di pinggir jalan saking murahnya. Ya, cuma 5.000 satu kilo, pantesan. Kenapa sih digular goler begitu pinggir jalan? Oh ternyata gaharunya gaharu buhaya katanya. Nah sunnah itu ketika akan berkumpul di rumah, malaikat suka dengan yang harum-harum. Tapi kalau datang yang bau-bau seperti dari apa? Asap rokok, malaikat lari. Nggak suka dengan apa? Yang bau-bau. Kalau kita makan jengkok, buru-buru apa? Cuci mulutnya, sikat gigi, pakai listening, apa namanya itu? Listerin. Punya nggak ibu-ibu? Wah, biar bersih gitu. Biar malaikatnya buru-buru datang lagi. Jangan makan jengkok di jalan. Ah, tuh di mobil semua pada. Makan durian di jalan, wah semua. Bukan dilarang makan duriannya, Nabi juga gak melarang dulu itu. Ya kalau di Arab sampai sekarang di Timur Tengah, bawang putih tuh Bombay. Mentah-mentah dimakan sama kebuli, enak gak? Enak gak? Ya bikin panitia nanti. Ya dimakan itu, memang sudah biasa. Nabi gak melarang, sebab ada manfaatnya. Dilarang itu sudah makan, gak ngejaga mulut. Langsung aja ke masjid. Amin. Wah, di sampingnya. Udah kenceng lagi. Ya, dikir jahar. Wah, kemana-mana. Ya, malah ikat lari terbirit-birit. Bukan dilarang makan jengkolnya. Tetapi jaga mulut. Buru-buru bersihkanlah intinya gitu. Jangan jorok. Nabi juga gak melarang asaum bawang putihnya. Tetapi yang larang jangan deket-deket. Artinya jangan dulu ke masjid. Sebelum bersihmu mulutnya. Sebab apa? Al-iza. Nanti kita menyakiti orang lain. Bisa jadi orang lain kan ngejaga perasaan. Padahal udah. Yang gak. Apa tuh? Yang gak paham nih yang makan jengkolnya itu. Malah ngomong aja kemana-mana. Yang diajak ngomong udah. Kok WC pindah ke sini? Awas deh, jadi murid jorok begitu nggak waro ya. Bukan dilarang makanan itunya, tapi dilarang itu ya dari baunya itu. Jaga, buru-buru bersihkan. Nah, jadi ada caranya. Ya. Sampai di mana barusan? Nah, yang bau-bauan itu akan mendatangkan setan. Dan mengusir malaikat. Nah, jadi ruangan Nabi paling suka dengan apa? Dengan parfum. Oh ya, mau ke masjid pakai parfum dulu. Ya, mau ke tempat-tempat umum pakai parfum. Kecuali ibu-ibu, ya kalau mau ke tempat umum di situ ada laki-laki yang bukan mahramnya, jangan pakai parfum yang menyengat kemana-mana. Nanti menimbulkan apa? Sahwat, jadi fitnah. Cukup yang halus saja gitu, ya. Kalau untuk ibu-ibu, jadi dibedakan ya, supaya terjaga kehormatannya, tidak menimbulkan fitnah ya. Ibu-ibu, jangan pakai parfum wah, sampai jarak 5 kilo ya, tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, bisa menimbulkan fitnah. Ya, kita lanjutkan. Tadi masih apa ya, kayaknya ada cerita itu. Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Sur, maka atas informasi dukun, ternyata kebetulan, dibilang kebetulan benar. Sebab dukun juga menghitung kancing dia. Gitu, ya, udah tahu lah ilmunya. Ini yang percaya aja, padahal dia menghitung kancing. Oh ke sana, katanya. Itu rumahnya tuh yang menghadap begini, yang begini, yang begini. Biasanya suka begitu. Ada yang jahil ini. Oh itu tuh, pokoknya itu rumahnya tuh yang menghadap ke barat. Kan banyak yang menghadap ke barat. Akhirnya tuding ini, tuding itu. Makanya bertanya saja satu kali ke dukun, 40 hari ibadah sholatnya tidak terima oleh Allah. Jangan asal-asalan, berobat aja. Ceritanya berobat. Ya, padahal apa? perdukunan. Harus selektif kita sebagai murid, sebagai umat Islam tuh. Walaupun ada dari sisi apa? Dari sisi pendekatan spiritual, zikir, harus yang benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sudah diwiridkan, diijazahkan Hafidhah Nabawiyah. Ya, kalau gelisah tidur, ya gelisah, susah tidur ada aja karena menghadapi masalah manusiawi dah. Bagaimana caranya? Baca Hafidhah Nabawiyah yang terakhir sing banyak. Bagaimana Hafidhah Nabawiyah yang terakhir tuh? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayahdurun. Baca diulang-ulang sebelum tidur. Lep, insyaallah tidurnya berkualitas dan sepanjang tidur dihitung zikir oleh Allah. Ya, jadi enggak usah pakai dumolid. Udah mahal lagi, masuk penjara lagi. Baca Hafidhah Nabawiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diijahkan dari guru ke guru sampai diijagajahkan kepada kita. Alhamdulillah. Kita lanjutkan martabat nafsu yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Tadi yang keempat tuh nafsu apa namanya? Mutmainnah. Ayo periksa batin kita sudah mutmainah belum beserta Allah, atau mutmainahnya kalau banyak uang. Saya tenang kalau uang banyak. Nafsu mutmainah bukan itu. Bukan. Tenangnya itu beserta Allah. Seperti Nabi di Gua Sur. Mereka tahu persembuhannya, persembunyiannya. Para algojo sudah ada di mulut gua, sudah menghunus pedangnya. Gini. Jaraknya hanya dari mulut gua, di mana di dalamnya itu hanya untuk 3-4 orang saja. Kalau nunduk sedikit, pasti akan ketahuan orang yang ada dalam gua itu, saking kecilnya. Jadi batu, di tengahnya dalamnya ada kosong, terus ada mulutnya. Dari depan dan dari belakang, itu bentuk Gua Sur. Itu Sayyidina Abu Bakar yang menemani Nabi. Keluar keringat, luar biasa, bercucuran. Pembicaraan si Algojo itu terdengar jelas oleh Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Ditanya oleh Rasul, Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Yang aku tangisi bukan diriku, tapi aku tangisi jiwamu. Aku khawatir engkau akan dianiaya, bahkan dibunuh. Nah ini, mementingkan Rasulullah SAW. Makanya pantas kalau disebut gelarnya As-Siddiq. Benar imannya, enggak sedikit ada keraguan. Apa yang dibawa oleh Nabi, pasti dibenarkan. Walaupun menurut manusia, enggak layak, enggak pantas. Bagi Abu Bakar, apapun yang disampaikan oleh Nabi As-Siddiq dibenarkannya. Itulah keistimewaan Abu Bakar Siddiq. Jadi menangisnya itu bukan dirinya yang takut dibunuh, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jawaban Rasulullah sallam? Innallaha ma'ana. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Nabi tenang sekali. Sesungguhnya Allah beserta kita. Menyebutkan beserta kita itu merasakan hadirnya Allah. Dia berdua, yang ketiganya adalah Allah. Nah, itu tenang hati. Min idtor biha, dari gelisahnya hati, gelisahnya jiwa. Dari urusan dunia yang membuat gelisah, tenang beserta Allah. Udah ada belum di situ ya level kita? Atau masih banyak gelisahnya? Kita lanjutkan yang kelima. Al-Khamis, nafsu ar-radiyah. Nafsunya namanya radiyah, radiyah. Wa sumiyat kadzalik likauniha radiyat minallahi bikulli halin. Kenapa disebut nafsu radiyah? Karena keadaannya itu ridho jiwanya kepada Allah dengan segala bentuk kondisi apapun. Dikondisikan apapun oleh Allah, maka dia ridho kepada Allah. Ini jamaah sekalian, tambah tinggi ini, tambah tinggi, tambah rendah. Jadi gini lihatnya, nafsu radiyah. Digimanapun juga oleh Allah, kondisi ekonomi, kondisi keluarga, kondisi apapun, hal itu maksudnya. dia rodiat, dia ridho kepada Allah. Ya, punya suami begini, punya istri begitu, hatinya tuh ridho dulu. Oh ini ketetapan Allah, oh ini dipuasangkan, dijodohkan dengan ini. Jadi ridho dulu, bukan berarti ridho tadi diam aja. Ridho tuh artinya hatinya dulu, menerima dulu. Datang musibah, prahara rumah tangga, dia ridho dulu dengan kondisi itu. Dengan ridho, maka nanti ada jalan keluarnya untuk menyelesaikannya. Sebaliknya dari tidak ridho apa? Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Nuding sana, nuding sini. Jelek sangka ke sana, jelek sangka ke sini. Terus seperti itu. Tapi yang ridho dia, ridho dulu terhadap ketetapan Allah dulu. Termasuk perintah apapun dari Allah, dia ridho. Diperintahkan, dia ridho, diterima. Termasuk ridho ketika kita dapat musibah. Ridho terhadap pembagian rezeki dari Allah. Sifat ridho, batinnya, jiwanya. Nah inilah level yang keberapa? Yang kelima, rodiatan, rodiat anillah, dia ridho kepada Allah dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Walau nunuriha ahdor, maka kalau dilihat kacamata batin, warnanya itu adalah ahdor, hijau. Nah, sudah hijau. Kalau hijau kan monggo gitu. Kalau kita ada apa tuh rambu-rambu lalu lintas, merah, hijau, kuning. Kalau sudah hijau gimana? Mangga gitu. Jadi orang yang ridho tuh dikasih musibah ini, mangga nerima. Enggak, dongkol gitu. Pantesan cepat stres jadinya. Tapi kalau ridho terlebih dahulu jiwa kita, makin nanti solusinya Allah akan beri. Maka disinilah nafsu yang kelima, nafsu rodiah. Ridho dengan Allah dalam ketetapan, baik itu perintah Allah, diperintahkan oleh Allah, dia ridho. Apapun bentuk ridho, perintah Allah, walaupun pahit lahiriahnya, dia ridho untuk menjalankannya. Pembagian Allah dari aspek apapun dalam kehidupan, rumah tangga, rizki, dan yang lainnya, dikarunia anak. Misalnya, karena ada yang karunia anak baru lahir, sudah berpenyakit, sudah banyak kemana, ke dokter. Dia belajar ridho, bukan diam ridho itu, menerima lalu dia diberikan solusi yang terbaik di sisi Allah. Jadi batin ini, ridho kepada Allah. Banyak kehidupan ini jamaah sekalian, ya diuji dengan perintah Allah, dilarang dengan yang kita sukai. Kemudian Allah bagi-bagi urusan kehidupan, rezeki dan yang lain-lainnya, rumah tangga, jodoh, anak dan yang lain-lainnya. Allah uji. Bagi nafsu yang rodiah, dia akan ridho, menerima. Ya, ridho itu menerima dengan apa kalau ridho itu? Dengan bahagia, namanya ridho. Ya. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, diperintahkan walaupun berat perintah itu, tapi dari sang kekasih, ridho gak menerima tugas itu? Ini semangat di perintahnya itu. Kalau sama siapa? Sama kekasih. Yang rodiatan ini Allah tuh sudah menjadi kekasihnya. Makanya diperintah apapun walaupun pahit, ridho meni. Bangga diperintah oleh Allah itu. Bahagia diperintahkan oleh Allah itu. Dibagi apapun, di kondisi apapun oleh Allah, dia ridho. Inilah level nafsu manusia yang kelima. Semakin mulia ini. Semakin tinggi nilainya di hadapan Allah. Lalu yang keenam, as-sadis. Yang keenam adalah an-nafsu al-maradiyah, nafsu maradiyah. Apa nafsu maradiyah? Wasumiyat bihadzal ism liqauniha sarat mardiyatan indal haq wal khalq. Dinamai nafsu maradiyah karena kondisinya sarat mardiyatan. Diridoi indal haq di, menurut Allah. Jadi jiwa yang sudah diridoi oleh Allah. Buah dari apa? Ridho kepada Allah, ridho diperintahkan oleh Allah, ridho dikondisikan oleh Allah dalam kehidupan ini, membuat Allah pun ridho kepadanya, itulah nafsu mardiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu a'lam. Bahagia enggak kita diridhoi oleh Allah? Di rumah saja Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu, kalau diridhoi oleh suami, nyaman enggak di rumah? Kalau dimurka oleh suami, enggak nyaman. Ya. Ini Bapak-bapak, kalau istri kita enggak ridho dengan kita, betah enggak di rumah? Ini orang banyak enggak diridhoi oleh Allah tapi betah aja di rumah, di mana? Di bumi Allah. Dasar orang yang enggak apa? Enggak ngerti. Mardiyah, jiwa yang diridhoi oleh Allah. Buah dari terus ridho kepada Allah. Itu dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Bayyinat, radiyatan mardiyah. Ridho dan diridhoi. Ridho kepada Allah, diridhoi oleh Allah. Kalau dapat keridhoan Allah, mau apalagi sih yang dipinta? Masih mau minta mobil, mau minta rumah yang besar, Bapak Ibu sekalian. Kalau posisi nafsu mardiyah itu sudah dengan Allah, disuruh minta tuh malah malu. Sebab dengan diridhoi saja, udah. Gak ada nilai, gak ada pembanding. Sebab apa? Diridhoi oleh Allah, sang pencipta, sang pemelihara, sang penjaga. Yang kaya, yang perkasa, yang satu-satunya, yang segala-galanya. Sementara kita diridhoinya. Banyak orang yang tenang, Bapak Ibu sekalian. Dekat dengan presiden, dekat dengan jenderal bintang 4. Paling besar bintang apa, paling banyak? Masih ada di atas 4 enggak? Dengar-dengar ada bintang 7 itu. Itu Pak yang pusingannya. Banyak orang merasa tenang, damai. Kemana aja melangkah, apa aja diperbuat. Tenang aja. Kenapa? Ada yang apa? Dapat backing. Backingnya siapa? Jenderal bintang 4. Tenang, kemanapun mau melakukan apa aja, tenang aja. Baru backing jenderal, jenderal bakal mati gak? Orang yang diridhoi jiwanya oleh Allah, meminta kepada Allah malu, hanya terus ingin mendapatkan keridhoannya. Wah, semakin, kata orang Sunda, semakin tanggah ini. Semakin ke atas levelnya, mardiyah. Kalau diridhoi oleh Allah, siapa yang akan bisa menyesatkan dirinya? Kalau sudah jiwa diridhoi oleh Allah, nanti di surga apa sih permintaan yang tidak akan dikabulkan oleh Allah? Di dunia mau minta ini dan itu, malu kepada Allah, sudah sangat cukup, lebih daripada cukup keridhoan Allah itu. Kalau orang masih ngukur, saya sudah sholat duha, sudah 40 hari, kok rezeki masih seret juga? Kok masih segitu? Dasar masih anak-anak itu. Katanya pahala tahajud ini begini-begini, saya sudah ngamalkin. Kok usaha masih gini-gini juga? Saya sudah baca ini dan itu, wirid ini, wirid itu. Kok masih begini-gini juga kehidupan? Jauh sekali itu masih nafsu level bawah yang begitu. Walaupun seperti lahiriahnya ibadah, tahajud, duha, wirid dan yang lain-lainnya. Kalau masih hitung-hitungan gitu dengan Allah, sering dicontohkan jamaah sekalian. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, punya anak ke semua ini? Punya ya. Anak yang balita lah, di bawah 5 tahun. Kira-kira apa sih yang suka dipinta ngerengek-rengek ke orang tuanya? Pernah gak minta? Orang baru 5 tahun. Ya. Ayah, tolong sekolahkan sampai jadi insinyur, gitu gak? Apa kira-kira yang dipinta yang ngerengek-rengek ke orang tuanya? Apa kira-kira? Balon. Main-mainan, mobil-mobil, semuanya pakai an-an. Mobil, mobil-mobilan. Gak minta mobil, mobil-mobilan. Minta rumah, pakai an, rumah-rumahan. Gak dikasih saja temennya udah megang. Datang lagi temennya. Aku. Tinggal anak kita yang merengek, belum dikasih gimana? Sampai jujungkelan. Apa bahasa Jermannya jujungkelan tuh? Sampai guling-guling, nangkarak nangkuban. Kenapa? Merengek-rengek gak dikasih. Temennya udah apa? Udah pada megang. Wah, nangis, bilang katanya. Si ayah pelit, si ayah pelit. Nah, ini contoh nih si A nih. Ya. Bilangnya si ayah pelit, si bunda bahil. Tahu juga bahil tuh. Abis tuh anak kita ya ngomong. Padahal si orang tuanya lagi ngedidik. Gak semua yang diinginkan anak harus di... Kenapa? Saking sayang orang tua ke anaknya. Kalau semua keinginannya di... apa? Ya, dituturkan, diikutin, nanti jadi anak yang kolokan. Kalau ini kira-kira kurang manfaat, dididik. Dikasih pengertian. Padahal si orang tuanya itu gak memberinya itu. Kenapa? Karena pertimbangan mendidik dan si orang tuanya sudah mengangsurasikan si anak itu sampai sekolahnya itu ke S3 kalau bisa sampai S7. Diasuransikan. Gak tahu berapa ratus juta tuh. Ya, apanya tuh? Ya. Si preminya apa tuh? Coba kasih tahu si anak. Nak, jangan beli balon ya. Bapak, ibu sudah mengasuransikan. Tahu gak asuransi anak? Sudah diangsurasikan kamu itu. Mau jadi profesor, jadi dokter. S1, S2, S-channel juga. Ya, jangan balon ya. Bapak ini saking sayang kepadamu. Ini sudah diasuransikan. Kira-kira ngerti gak si anak? Wah, malah apa? Tambah jadi-jadi. Si bahil, si pelit gitu. Ngerti gak nih maksudnya ini? Mau kemana nih larinya nih? Kepada kita di hadapan Allah, kalau kayak kita kanak-kanak walaupun sudah 60 tahun umur kita, walaupun sudah 40 tahun umur kita, tapi kalau nafsunya nafsu amarah, nafsu kanak-kanak, nafsu lawamah, ya Allah, mana saya sudah sholat duha, mana rizkiku, mana perusahaanku, kok hidup masih gini-gini juga. Saya sudah tahajud, ya Allah, mana? Padahal Allah udah nyiapkan kenikmatan yang abadi di surga. Dijelaskan dalam Al-Quran, para nabi, para ulama menyampaikan, buah dari ibadah surga sudah dipersiapkan. Ada kebahagiaan yang abadi di sana. Kekeh pinginnya yang mana? Ngerti sekarang? Ngerti? Itulah jiwa yang kanak-kanak. Amaroh lawama gitu nyikapi kepada Allah. Seperti anak kecil kepada siapa? Orang. Ada orang tuanya begitu bijak, sayang, sedang mendidik. Dia sudah mengasuransikan biar jadi orang apa? Orang hebat. Si anak tetap gak ngerti. Yang ngerti urusan apa? Balon lagi. Inilah gambaran kita banyak manusia yang jiwanya levelnya kanak-kanak. Karena apa? Seperti binatang ternak, taunya hanya makan minum yang sebentar, yang sekarang, dijanjikan nanti ada akhirat, dijanjikan di sana tidak ada kematian lagi, padahal nanti itu bisa jadi besok, bisa jadi satu jam lagi, betul tidak? Bagi yang kanak-kanak, wah masih nanti, itu masih lama, padahal, satu jam setelah itu, satu jam setelah ini, besok atau lusa kita mati, janji itu sudah akan terasa. Wa idza balagatil hulukum, di mana ruh sudah ditenggorokan, di situ mulai mencicipi apa yang dijanjikan oleh Allah, nikmat maupun azab Allah. Ruh sudah ditenggorokan, Allah perlihatkan ma'wahu, tempat kembalinya surga atau neraka. Gak lama ternyata janji Allah itu, surga atau neraka itu. Bisa jadi sekarang, berapa jam lagi, besok atau lusa, janji Allah itu kita akan menemukannya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau menurut hawa nafsu, jiwanya yang kanak-kanak, oh surga mah belum tentu ada lah. Urusan nantilah itu mah. Betul gitu gak? Kata siapa? Nafsu yang bahimiyah. Nafsu yang punya sifat seperti binatang ternak yang dipikirin hanya makanan dan minuman saja. Padahal buktinya bisa jadi satu jam setelah ini, besok atau lusa, kita menemukan apa yang dijanjikan oleh Allah tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir adalah as-sabi', yang ketujuh, an-nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Wasumiat kazalik, dinamai demikian, liqauniha, karena keadaan nafsu itu, kamulat awsafuha wasarat rahimatan di jam'il khalq. Karena keadaan jiwanya itu sempurna sifatnya. Sempurna sifat mulianya itu. Dan wasorot rahimatan, jiwanya itu dipenuhi oleh kasih sayang kepada semua makhluk. Nah ini jamaah sekalian, nafsu level terakhir kamilah, nafsu para nabi dan para wali-wali Allah. Nafsu apa namanya? Kamilah, karena kamulat awsopuhu, sempurna sifat terpujinya dan batinnya itu dipenuhi oleh rahmatan, kasih sayang kepada semua makhluk. Boro-boro nuding sesat ke orang lain. Boro-boro berani nyebut ahli bid'ah kepada orang lain. Disayangi, batinnya selalu mendoakan, jiwanya penuh dengan tanggung jawab terhadap umat. Tanpa dikecualikan, tanpa melihat beda golongan, selalu memintakan ampun kepada Allah bagi umat, bahkan kecintaannya itu, rahmatnya itu kepada seluruh makhluk. Itulah sifat nafsu apa? Kamilah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah inilah maratibun nafs, tingkat atau level nafsu manusia. Sudah semuanya tercerna yang tujuh? Nah kira-kira sekarang coba. Kira-kira ada di mana nafsu kita, di level yang mana ini? Ya, di ke-1, di ke-2, di ke-3, ke-4, ke-5. Ya. Sebab tidak akan keluar manusia dari 9 dari 7 tingkatan nafsu. Kalau enggak di 1, 2 terus seperti itu. Pasti ada di salah satu dari yang 7. Ya, kita berharap dengan mengkaji maratibun nafs, pembagian nafsu manusia yang 7 ini, mudah-mudahan nafsu kita selalu ditingkatkan oleh Allah. Nah, jadi nafsu itu tidak jahat semua, tapi umumnya nafsu itu adalah jahat. Kenapa? Pada umumnya manusia ada dalam nafsu ammarah. Sehingga ketika dibilang dalam ilmu tasawuf, oh itu nafsu, itu ajakan nafsu. Image-nya atau nafsu itu menjadi nafsu yang ammarah. Karena pada umumnya manusia ada dalam level terbawah. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Jauh dari ulama. Tidak ada yang membimbing. Tidak ada yang mengurus. Tidak ada yang membina. Tidak ada yang menempa nafsunya. Sehingga ada dalam nafsu terbawah yang sangat bahaya dan membahayakan orang lain. Pantas jamaah sekalian kita bertafakur dan merenung dalam kehidupan ini, baik di negara kita maupun di belahan dunia yang manapun. Gonjang ganjing, peperangan, ribuan nyawa korban, anak-anak yang tidak berdosa, wanita, akibat ambisi duniawi, akibat nafsunya adalah ammaroh. Di sana ada sifat sabu'iyah, ada sifat syaitonia, ada sifat bahimiyah. Pantas peperangan demi peperangan terjadi dalam kehidupan dunia ini. Karena pada umumnya nafsu manusia ada dalam level terbawah. Nafsu apa namanya? Ammaroh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan dan dikaji. Besar manfaatnya bagi kita sekalian. Kita munajat kepada Allah. Allah dan Rasulnya berjanji, barang siapa yang duduk di majlis zikir lalu memanjatkan doa, maka pasti aku akan mengkabulkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdin, gharul dalin wala mudillin, warun rahimun jawadun karim. Ya Rabb ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami. Kezoliman zahir maupun kezoliman batin kami. Kezoliman yang nampak maupun kezoliman yang tersembunyi dari tatapan manusia ya Rabb. Ya Rabb ampuni dosa kami dari mulai balig sampai hari ini. Ya Rabb ampuni dosa orang tua kami, ibu yang telah mengandung dan melahirkan. Kami belum berbuat banyak kebaikan kepada mereka. Ya Rabb, ya ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barzah. Jadikan alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah. Bahagiakan kedua orang kami. Alam barzahnya menjadi taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, pastikan langkah-langkah kami ke depan ada dalam hidayah dan petunjuk-Mu. Ya Rabb, mampuhkan kami mengisi lembaran-lembaran yang terakhir dengan ketaatan dan ketakwaan, ya Rabb. Ya Rabb, betapa tinggal sedikit sisa umur kami, mampuhkan kami untuk menyusul apa yang ketertinggalan di masa lalu, ya Rabb. Mampuhkan kami untuk mengejar dari keterlewatan di masa lalu, ya Rabb. Ya Rabb, satu saat Kau akan panggil kami, ya Rabb. Kami akan meninggalkan alam yang fana ini. Jadikan, ya Rabb, kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Diampuni seluruh dosa-dosa kami. Engkau putarkan rekaman ketaatan. Engkau putarkan rekaman ibadah seperti di siang hari ini, ya Rabb, kami berkumpul tempat ini. Sungguh bahagia kami ketika nanti sakaratil maut, ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami, tempat kembali kami adalah surga yang membahagiakan. Rabbana wasi'alaina arzakona fi dunyana, wala tahjubna biha an ukhrana. Ya Rabb, kami masih hidup dalam kehidupan dunia ini. Datangkan, limpahkan rezeki yang luas, rezeki yang barokah. Bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi, ya Rabb, bagi kami. Ya Rabb, jadikan rezeki yang luas, yang barokah untuk bekal ibadah kami, untuk bekal dakwah kami, mengsiarkan agamamu, ya Rabb. Mampukan kami, ya Rabb, untuk mendapatkan amanah, harta yang berlimpah, yang penuh dengan keberkahan, menjadi syiar atas kemuliaan agamamu, ya Rabb. Ya Rabb, cabut hubu dunia, cinta kepada dunia dari hati kami, ya Rabb. Dari hati kaum muslimin, ya Rabb. Cabut penyakit-penyakit hati dari kami, ya Rabb. Yang membuat permusuhan, yang membuat perpecahan umat, ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, mampuhkan kami menjadi suami yang menjadi imam dalam ketakwaan. Ya Rabb, solehahkan istri kami. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu, yang beriman, yang bertakwa. Kelak akan menggantikan kami, menggantikan sujud dan ruku di muka di bumi ini, ya Rabb. Menggantikan dakwah setelah kami ada di alam barzah, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, berikan hasanah di dunia dengan dimampuhkannya ibadah, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ya Rabb, satu saat kami akan ke alam barzah yang abadi, berikan hasanah akhirat kepada kami. Kumpulkan kami tepat di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar nanti. Ya Rabb, jadikan kami penghuni surga beserta para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Kumpulkan dengan orang tua kami, saudara kami, keluarga kami, ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan besar manfaat kebaikan sekalian, baik majelis ilmu dan majelis zikirnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.